percayakah kau akan pujangga menggoreskan tinta akan kata-kata indah. Terbangkanmu ke awan. Percayakah kau akan penyair memujamu dengan seribu kata-kata anggun menyejukkan harimu. Bila kau tak inginkan puisi, oh tak apa. Bila kau tak percaya penyair pun tak apa. Tapi percayakan hatimu padaku. Bila kau inginkan, aku akan selalu mau.